إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat ini untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Kita berkumpul di tempat ini untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana sebelum hari ini, yaitu awal-awal bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan dan keridhaannya serta ampunannya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Islam, yang di mana kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Ma min ayyamin ahabbu ila Allah, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ashrah. Tidak ada hari-hari di mana hamba-hamba Allah beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 awal di bulan Dzulhijjah, di mana kita hamba-hamba Allah pada awal-awal bulan Dzulhijjah bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah dan amalan-amalan saleh, bersedekah, ta'awun alal birri wa taqwa, dan juga berpuasa. Ini untuk menggapai keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, merupakan hari yang penuh keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, terlebih lagi mereka yang akan menjalankan ibadah haji. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Haji itu adalah wukuf di arafah. Ketika tanggal 9 tersebut, para jamaah haji, mereka berkumpul di padang arafah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kaum muslimin yang tidak menjalankan ibadah haji, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan ibadah sunnah, sunnah siyamul arafah, sunnah berpuasa di hari arafah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siyamu yaumul arafah, siyamu yaumul arafah. فإني أحسب على الله أن يكفروا سنتي قبله وسنتي بعده. Puasa di hari Arafah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, ahtasibu ala Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayu kafira sanati qablahu, untuk diampuni dosa-dosa kita sebelumnya dan dosa-dosa yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan belum juga kemuliaan tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Yaumul Nahr, Yaumul Idul Adha, di mana manusia di penjuru pelosok bumi mereka berkumpul di satu tempat berzikir dan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takbir, dan setelah itu mereka menunaikan ibadah salatul Id, dan setelah itu mereka menyembelih sembelihan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam berkurban, di sana adanya tempat untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyembelih kurban, bukanlah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dagingnya maupun darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatan kita ikhlas untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalu dhiluhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tidaklah akan sampai daging-daging dan darah-darah sembelihan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan kalian, yaitu keikhlasan dan niatan kalian ketika kalian menyembelih kurban tersebut. Dan bukanlah kita menyembelih itu mengharapkan pujian manusia, dan tidak pula mengharapkan sum'atan pendengaran yang dilakukan oleh manusia dengan pujian-pujian, tetapi kita ikhlaskan kurban yang kita keluarkan dari harta-harta kita untuk kaum muslimin, sedekah untuk kaum muslimin, hadiah untuk kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menyembelih kurban merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa saya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal adha, apa itu sembelihan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy'aru hasanah, bahwa dia sembelihan itu setiap bulu akan diberikan kebaikan kepada orang yang berkurban. Kemudian ditanya oleh sahabat, was-sauf, bagaimana dengan wol? Maka kata Rasulullah SAW, as-sauf min as-sari hasanah, itu pun termasuk kebaikan. Setiap bulu yang ada pada domba atau wol, maka dia akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana ketika itu beliau alaihissalam diberikan ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melihat apakah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu melebihi dibandingkan apa yang Allah berikan kepadanya? Apakah kecintaan kepada Allah itu melebihi dari apa yang Allah berikan kepadanya? Ketika beliau menunggu-nunggu seorang putra, seorang anak, sekian tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu seorang keturunan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki tersebut kepada Ibrahim alaihissalam dengan lahirnya putra beliau, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam sangat bahagia dan senang dan cinta kepada anaknya Ismail alaihissalam. Anak yang didamba-dambakan, ditunggu berapa tahun lamanya. Ketika hadir di tengah-tengah keluarga tersebut, maka Allah ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mimpi, sebuah perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka tatkala Ismail alaihissalam telah mencapai usia yang bisa membantu pekerjaan Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembeli putranya Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Fangur, fangur maga tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu dengan mimpiku tersebut?" Maka Ismail alaihissalam, "Kalau itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lakukanlah wahai ayahku. Sesungguhnya aku minas sabirin, akan termasuk dari orang-orang yang bersabar." Ini menunjukkan tentang kemuliaan Ismail alaihissalam, di mana beliau ingin menunjukkan berbaktinya kepada kedua orang tuanya dan juga tunduk terhadap ketaatan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Ibrahim alaihissalam mendudukkan Ismail alaihissalam di pangkuannya, dalam keadaan terlentang Ismail alaihissalam dan siap untuk disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, dan keadaan pedang terhunus dan ingin diayunkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengganti bizafin azim dengan sembelihan kibas yang besar. Dan ini menunjukkan tentang kisah disyariatkannya kurban, yang di mana kata para ulama, syariat tersebut yakumu ila kiamisah, akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Adha, sembelihan, adalah sesuatu yang disembelih di waktu duha. Adapun secara syariat adalah seorang hamba dia menyembelih sembelihan yang disyariatkan dan taqarruban ilallah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disyariatkan ketika seseorang ingin menyembelih hewan kurban, maka dia harus mempersembahkan, memilih hewan-hewan yang terbaik, hewan-hewan yang terbaik, dan dilarang untuk adanya kekurangan dan aib pada hewan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aib tersebut diantaranya adalah tidak boleh seseorang menyembelih hewan kurban dalam keadaan buta matanya sebelah, dan juga tidak boleh menyembelih hewan kurban dalam keadaan hewan tersebut pincang dan juga sakit yang terlihat. Maka ini semua merupakan aib yang harus dihindarkan bagi seorang yang berniat dirinya untuk berkurban dalam rangka taqarrub ilallah, mendekat diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukum kita menyembelih kurban adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang ditekankan bagi mereka yang mampu untuk menunaikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahilham. Setelah penyembelihan tersebut, maka Rasulullah SAW mensyariatkan untuk mengambil sepertiga daging tersebut untuk keluarganya. Adapun sepertiga yang, dua pertiga yang lainnya adalah untuk dihadiahkan kepada mereka orang-orang yang kaya, dan bersedekah untuk mereka orang-orang yang miskin. Bukan semua untuk kita makan, tetapi di sana adanya perbuatan amalan yang saleh, yaitu untuk hadiah dan sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Kemudian dalam kisah Ibrahim alaihissalam, di sana pun terdapat hikmah yang besar bagi kalangan ummahatul muslimin, para wanita-wanita kaum muslimin dan muslimat, yaitu di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengantar istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi di sebuah wadi, sebuah lembah yang luas yang tidak ada kehidupan dan pepohonan, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya di sebuah wadi tersebut, di sebuah lembah tersebut, meninggalkan karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan juga ujian bagi Ibrahim alaihissalam, apakah lebih cinta kepada Allah atau kepada keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengantarkan dan anak istrinya di sebuah tempat tersebut yang tidak ada kehidupan dan pepohonan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak pergi tanpa berkata sesuatu. Lalu istrinya Hajar memanggil Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini sendirian tanpa ada kehidupan, tidak ada air dan pepohonan?" Lalu Ibrahim alaihissalam terus melangkahkan kakinya dengan berat hati, tetapi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi karena cintanya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tinggalkan orang-orang yang dicintainya, putranya dan istrinya. Lalu Hajar bertanya kembali, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini?" Lalu Ibrahim terus melangkahkan kakinya. Lalu istrinya berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Allah amaruk, wahai Ibrahim, apakah Allah yang telah memerintahkan engkau untuk apa tinggal di sini?" Maka Ibrahim alaihissalam menjawab, "Na'am, iya, Allah yang telah memerintahkan aku untuk meninggalkan engkau di tempat ini." Kemudian apa jawaban seorang istri yang salehah, seorang istri yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menangis dan merengek untuk ikut Ibrahim alaihissalam? Beliau tahu Hajar ditinggalkan dalam keadaan tidak memiliki bekal yang banyak dan tidak ada air di tempat tersebut. Tetapi apa jawaban istri yang salehah tersebut? "Idzan, kalau begitu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyenyakan aku di sini." Ini menunjukkan bahwasannya sifat yang mulia seorang wanita yang muslimah adalah selalu istiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya dan yakin terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat yang mulia yang ditunjukkan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam. dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau yakin Allah akan menolongnya. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai wanita kaum muslimin, maka tanamkanlah sifat kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempitnya rezeki kita, sempitnya keadaan kita, dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka tunggu, tunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita ketika kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendorong suami-suami kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan perhiasan sedikit daripada dunia, sehingga jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan tersebut kepada kita sebagaimana Hajar Allah berikan kemuliaan. Allah sumberkan air dalam tempat tersebut yaitu Zamzam, yang pada sampai pada hari ini, saat ini air tersebut keluar. Ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluarnya Zamzam tersebut, maka Allah berikan kemuliaan dan keamanan pada negeri tersebut, sehingga menjadilah sekitar daripada air Zamzam tersebut adalah Baitul Haram, tempat kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam rangka kita berkurban, dalam rangka kita menundukkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal-amal yang saleh yang kita telah lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.